Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti pembahasan ini menjadikan seseorang untuk kemudian bersikap fatalistik, menyerah dengan keadaan. Bukan berarti kemudian sudahlah jadi orang fakir saja, tidak. Mengangkat tema masalah kefakiran ini untuk kita ketahui bahwasannya di balik kefakiran, kemiskinan, ada hal-hal tersembunyi, keutamaan-keutamaan tersembunyi yang apabila seseorang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang miskin, bukan lantas kemiskinan ataupun kefakiran itu menjadi penghalang untuk melakukan berbagai amal soleh. Islam memandang bahwasannya kefakiran, kemiskinan, ataupun kekayaan, atau menjadi orang kaya, itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana termaktub di dalam surat An-Naml ayat 71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din, ala ba'din fir rizq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lainnya, atau atas sebahagian yang lainnya, fir rizqin, di dalam urusan rezeki. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwasannya kondisi sosial kemasyarakatan tidak bisa diseragamkan. Mesti di dalam struktur sosial kemasyarakatan mesti ada yang kaya, ada yang miskin. Yang satu Allah lebihkan dalam hal masalah rezeki. Yang satu sisi lagi Allah berikan kecukupan, atau bahkan mungkin bisa dikatakan kekurangan. Tetapi ada agnia, ada fuqara, bukan untuk kemudian dipertentangkan. Sebagaimana pemahaman komunis Karl Marx yang mempertentangkan antara miskin dan kaya. Yang diistilahkan dengan pertarungan kelas. Nah, di dalam Islam tidak demikian. Kalau di dalam ajaran komunis, orang miskin dieksplorasi sedemikian rupa, diperalat sedemikian rupa untuk menghadapi orang-orang kaya, yang istilah mereka kaum proletar dihadapkan kepada kaum borjuis. Itu di dalam pemahaman komunis. Sehingga kemiskinan ataupun kefakiran merupakan ladang subur bagi tumbuhnya komunisme. Karena apa? Karena kaum komunis lebih banyak menggarap orang-orang yang miskin dan fakir ini. Islam melihat kefakiran, kemiskinan bukan untuk dieksplorasi sedemikian rupa, bukan. Islam memandang bahwasannya kemiskinan, orang miskin dengan orang kaya, itu adalah mereka semua memiliki derajat, memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena atas dasar kepemilikan hartanya. Islam memandang bisa jadi orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Ketika orang miskin itu memiliki nilai ketakwaan yang melebihi dari orang-orang kaya secara materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Jadi Islam memandang kemuliaan seseorang bukan diukur dari tingkat kepemilikan harta benda yang ada pada diri manusia. Sehingga siapapun dia, kalau dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia statusnya secara kemasyarakatan termasuk fuqara wal masakin, atau dia masuk dalam kategori agnia, siapapun dia, di dalam Islam mendapatkan perlakuan untuk didorong sehingga mereka memiliki nilai ketakwaan yang setinggi-tingginya. Tidak hanya orang kaya yang dipacu untuk menjadi muttaqin, orang yang bertakwa, tetapi orang miskin pun dipacu pula untuk melakukan nilai-nilai, mewujudkan nilai-nilai ketakwaan. Dari sisi inilah Islam melihat bahwasannya kefakiran, kemiskinan bukan menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk menebarkan nilai-nilai kebajikan. Sehingga banyak kisah-kisah dari kalangan para sahabat yang mereka tergolong fuqara wal masakin. Kita sebut misalnya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sosok sahabat yang tergolong tidak mampu. Sehingga untuk dirinya dikafil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam barisan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini adalah orang-orang yang hidupnya menuntut ilmu, tinggalnya di Masjid Nabawi, kemudian di dalam urusan keseharian, dalam hal ini urusan konsumsinya, ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pernah satu hari, sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengungkapkan tentang sebuah hadis ketika sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pingsan dan terkapar di antara kamar dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa pingsan? Karena menahan lapar. Menahan lapar sehingga apa? Sehingga sampai jatuh pingsan. Hadis yang menceritakan tentang pingsannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dimasukkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam bab masalah kebutuhan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita pingsannya Abu Bakar radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini masuk di dalam kisah untuk menceritakan keadaan dapur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena untuk mengungkapkan bahwasannya kondisi ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tidak ada bahan makanan. Untuk menggambarkan bahwasannya kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bekal makanan itu, itu digambarkan dengan pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa penggambaran ini diwakili oleh kisah pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dikafil oleh, ditanggung ya, makan sehari-harinya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perutnya kenyang sementara Abu Hurairah kelaparan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karenanya apa? Karenanya pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan gambaran bahwasannya memang di dapur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan. Ini menunjukkan bagaimana sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai harus menahan lapar dan sampai jatuh pingsan ketika tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita melihat kehidupan para sahabat, demikian keadaannya. Demikian juga kalau kita melihat kehidupan para ulama. Misalnya kisah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang 3 hari tidak mendapatkan suplai makanan. Dan dikenal sebagai sosok ulama yang ketika menuntut ilmu dalam keadaan ia fuqara. Salah satu dari fuqara. Sampai 3 hari tidak mendapatkan asupan makanan. Dan banyak kisah-kisah lainnya yang menggambarkan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dalam keadaan hidup yang serba kekurangan. Tetapi apakah kemudian mereka lantas berputus asa begitu saja? Tidak beramal, tidak kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Maka gambaran yang ada kita dapati justru di balik kefakiran yang ada pada diri mereka, di balik kemiskinan yang ada pada diri mereka, kefakiran dan kemiskinan itu bukan menjadi penghalang untuk mereka menjadi manusia-manusia yang unggul di dalam beramal soleh. Maka Islam melihat kemiskinan, kefakiran, itu ada beberapa keutamaan. Ya. Keutamaan-keutamaan yang disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dalam rangka untuk memotivasi, mendorong hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah takdirkan keadaan kehidupannya dibayang-bayangi dengan kemiskinan dan kefakiran, itu sebagai motivasi, memberikan dorongan. Untuk apa? Agar mereka tidak menjadi orang-orang yang berputus asa. Itulah hebatnya Islam. Orang kaya diberi dorongan untuk memperhatikan fuqara masakin. Orang fakir miskin didorong untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga baik dari kalangan agnia maupun dari kalangan fuqara, mereka sama-sama bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu da'ifi mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang penghuni jannah, penghuni surga? Semua orang-orang lemah yang dilemahkan, seandainya orang lemah itu bersumpah atas nama Allah, artinya berdoa, la abarrahu, maka niscaya akan dikabulkan doanya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah aku beritahukan kepada kalian penghuni neraka itu? Kullu utulin jawadin mustakbirin, yaitu orang-orang yang keras kikir mengumpulkan harta, dan ia orang-orang yang sombong. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjelaskan tentang orang-orang yang da'if, orang-orang yang lemah, mutada'ifin, dan orang-orang yang dilemahkan. Keutamaan lain dari orang-orang fakir, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmin 500 amin. Orang-orang fakir yang mukmin, orang-orang fakir yang beriman akan masuk ke dalam jannah sebelum orang-orang kaya. Binisfin yaumin khamsami'ah amin. Dengan jarak setengah hari. Setengah hari yaitu 500 tahun lamanya. Setengah hari berarti 500 tahun. Kenapa? Karena sehari, ukuran sehari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu 1000 tahun. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabb engkau, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, menurut perhitungan kalian. Jadi satu hari di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menurut perhitungan kita manusia, itu sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau orang-orang fuqara al-mu'minin, orang-orang fakir yang mukmin ini, yang beriman ini, masuk ke dalam jannah lebih awal, selisih setengah hari, berarti selisih hitungan kita 500 tahun. Baru kemudian al-agniya yang memang masuk ke dalam jannah. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang fakir. Keutamaan orang-orang fakir. Kemudian keutamaan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, innama yansurullahu hadhil ummah bida'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah. Dengan orang-orang yang lemah pada umat tersebut. Ditolong karena apa? Bida'watihim, karena doa dari orang-orang yang lemah. Wasolatihim, karena solatnya orang-orang yang lemah. Wa ikhlasihim, karena keikhlasannya orang-orang yang lemah. Masya Allah. Jadi al-fuqara wal masakin ya. Karena doanya, karena solatnya, karena keikhlasannya. Wow, sudahlah kita jadi fukoro saja, nggak kerja. Bukan begitu pemahamannya, bukan begitu pemahamannya. Sudah bekerja keras, dagang sana sini, bisnis sana sini, qadarullah ya gagal terus. Ya memang takdirnya jadi fukoro, nah, itu lain masalah. Tapi kalau kemudian malas, oh, ini keutamaan orang jadi fukoro ini kita harus tidur aja, ya bukan begitu, ya, bukan seperti itu maksudnya. Ya, udah nggak usah kerja, apa kemarin kan udah dijelaskan keutamaan jadi orang fuqara, nggak usah kerja kita, udah tidur aja. Ya. Nah nanti gimana makannya? Rasulullah nggak makan tuh Abu Hurairah sampai pingsan, nunggu anak kita sampai pingsan, ya. Tidak begitu pemahamannya. Ya. Jadi daurah tentang kefakiran ini bukan lantas menjadikan diri antum menjadi orang fakir saja. Tidak demikian maksudnya. Kita ingin melihat sisi nilai keutamaan orang fakir itu sehingga sedemikian banyak hadis-hadis yang membicarakannya. Nah, yang kita ingin ambil adalah sisi nilai positifnya. Yang itu akan menjadi daya dorong kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Penjelasan hadis ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, anna du'afa asyaddu ikhlasan fi du'a wa aktsara khusyu'an fil ibadah. Fil ibadah. لخلائق قلوبهم عن التعلق بالزخرف في الدنيا. sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Battal di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum, bahwasanya kalian itu akan ditolong dan akan diberi rezeki. Tiadalah kalian itu ditolong dan diberi rezeki illa bidu'afaikum, kecuali atas bantuan dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kita ini jadi orang kaya tidak boleh sombong. Ya. Karena di balik kekayaan yang bisa kita kumpulkan itu ada partisipasi dari kaum du'afa. Ya. Kita punya toko material besar. Lah siapa yang ngangkutin semen? Orang kaya juga? Enggak. Ad-du'afa yang ngangkutin semen, yang motong-motong besi bajanya, dan seterusnya. Kan begitu? Jadi orang kaya itu atas dengan sebab melalui orang-orang lemah juga. Nah, kata Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, karena sesungguhnya kaum du'afa itu, orang-orang yang lemah itu, asyaddu ikhlason fid du'a, mereka itu benar-benar ikhlas di dalam berdoa. Ya. Wa aktharu khusu'an fil ibadah, dan mereka benar-benar banyak khusu'nya, beribadah secara khusu'nya mereka lebih sering. Ya. Banyak mereka melakukan kekhusu'an di dalam ibadahnya. لِخَلَاءِ قُلُوبِهِمْ عَنِ تَعَالُقْ بِزُخْرُفِ الدُّنْيَا, dan mereka tidak ada beban, kosong. Hati-hati mereka itu tidak ada beban, kosong dari ketergantungan kepada dunia. Nah, karena itulah orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah ini, benar-benar menjadi penolong bagi orang-orang kaya di sekitarnya. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang masakin wal fuqara ini, yang intinya bahwasannya kita sebagai orang-orang yang diberi keutamaan rezeki, kita diberi kelebihan rezeki, itu tidak lantas bersikap takabur, sombong, dan meremehkan orang-orang yang lemah tersebut. Ya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di balik lemahnya mereka itu ada satu kekuatan, satu kekuatan yang dahsyat. Ya. Disebutkan dalam hadis, yaitu dalam hal doanya, sholatnya, kemudian juga keikhlasannya. Ini yang menjadikan mereka manakala lau aqsama 'alallah la abarrah. Seandainya mereka bersumpah atas nama Allah, artinya berdoa, la abarrahu, maka Allah akan kabulkan doanya itu. Ya. Ini kekuatan di balik keadaan mereka yang miskin, keadaan mereka yang fakir. Nah, Islam melihat kefakiran, melihat kemiskinan itu dengan potret seperti itu. Sehingga ya, tidak ada celah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dari sisi kekayaan untuk kemudian berbuat semena-mena terhadap orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Tidak ada celah untuk kemudian ya, menjadikan mereka semakin lemah dan semakin lemah. Tidak ada celah. Karena apa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua ya, bahwasannya di balik kesuksesan orang-orang yang berharta, yang memiliki kelebihan harta, di balik kesuksesan mereka itu ada partisipasi dari al-fuqara wal masakin. Sehingga tidak patut untuk kemudian membusungkan dada, ya, membanggakan kekayaan yang ada pada mereka. Nah. Kemudian kita perhatikan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita membaca Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada hadis di sana. Hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Disebutkan di dalam risalah tersebut yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis riwayat Muslim. Qala anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebahagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dari sebahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama yaitu para sahabat yang al-fuqara, orang-orang fakir. Jadi para sahabat yang fakir ini datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengadu. Apa bentuk aduannya? Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlu duthur, yang dimaksud ahlu duthur, humul agniya, alladzina indahum amwalun kathiratun tazidu an hajatihim. Yang dimaksud ahlu duthur, kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, humul agniya, mereka adalah orang-orang kaya. Alladzina indahum amwalun kathiratun, yang mereka memiliki harta yang banyak, tazidu an hajatihim, melebihi kebutuhan mereka. Jadi ada orang yang punya harta banyak, belum tentu hartanya berlebih. Karena harus melunasi hutang sana-sini. Dihitung-hitung ternyata impas juga. Nah, agnia adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak ini yang ada pada diri mereka itu sebagai kelebihan dari kebutuhan mereka. Jadi memang ini harta yang tersimpan utuh. Ada orang kaya tapi hartanya diputar. Ya artinya tidak ada kelebihan. Ini nganggur, uang nganggur istilahnya. Itu agnia, ya. Memiliki kelebihan harta, ya. Yang kelebihan itu melebihi dari hajahnya dia, kebutuhannya dia. Itulah agnia. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlud duthur, orang-orang kaya itu mereka bisa meraup al-ujur. Al-ujur jamak dari ajrun. pahala ganjaran. Ya. Jadi para sahabat, sebagian sahabat yang fuqara ini, yang fakir, mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, lihat orang-orang kaya itu, mereka bisa meraih berbagai macam pahala. Qalu yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang kaya itu bisa menunaikan sholat sebagaimana kami orang yang fakir juga sholat. Artinya orang-orang kaya itu bisa dapat pahala dari sholatnya, sebagaimana kami juga dapat pahala dari sholatnya. Qalu wa yasumuna kama nasumu, mereka orang-orang kaya bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Orang-orang kaya itu enak juga, dia puasa dapat pahala dari puasa. Kami pun puasa dapat pahala. Qalu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihi, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta yang ada pada diri mereka. Lah kami? Nah, tiba giliran ketika orang-orang kaya itu bersedekah, sebagian sahabat yang fuqara ini, kami tidak bisa meraih pahala dari sedekah itu. Ini keluh kesahnya. Kegalauan sebahagian sahabat yang fuqara ini, galau karena apa? Karena tidak bisa jadi orang kaya begitu? Tidak. Para sahabat yang fuqara ini bukan ingin kaya, bukan. Galaunya ini, ya, bukan karena dia tidak, bukan karena ia ingin jadi orang kaya, bukan. Galaunya ini karena dia tidak bisa beramal sebagaimana amal yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Jadi kegalauan mereka itu karena tidak bisa beramal soleh. Bukan galau karena ingin kaya. Beda dengan orang sekarang. Lihat ada orang kaya, mobilnya Mercy terbaru, Alphard. Kayaknya enak banget. Mau kamu jadi orang kaya? Mau. Nah, jadi kaya. Tapi sahabat bukan karena ingin kayanya. Tapi karena ingin beramal. Kalau punya kekayaan seperti orang kaya itu, ingin beramal. Ini yang menjadikan para sahabat yang fuqara ini pikirannya galau. Kita kok enggak bisa beramal seperti mereka? Ini harus dibedakan. Ya. Kalau orang zaman sekarang kan ingin kayanya, ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya, jadi orang kaya. Ya. Kalau para sahabat dulu bukan begitu. Ingin kaya dengan kekayaannya itu bisa beramal. Ini yang membedakan kehidupan zaman salafuna soleh dengan zaman sekarang ini. Kekayaan itu diperoleh untuk ditumpuk, ya, untuk disimpan, ya, dipundi-pundi hartanya. Tapi dulu para sahabat, kekayaan dikeruk, ya, diusahakan sekaya-kayanya, tapi kekayaan itu untuk kemudian disalurkan. Ya, maka tidak mengherankan kalau orang seperti sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu harus kemudian ketika perang Tabuk beliau menyerahkan sekian unta, sekian kuda, sekian peralatan perang yang kalau dikurskan sekarang entah berapa miliar. Itu sahabat Uthman bin Affan. Kemudian sahabat Uthman bin Affan membeli sumur rumah yang tadinya milik Yahudi, dibeli. Untuk kemudian sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin. Kemudian wakaf-wakaf lainnya, yang konon sekarang, wallahu alam, Uthman bin Affan itu masih punya rekening di Bank Saudi. Rekening atas nama Uthman bin Affan. Kalau di Madinah ada proyek pembangunan hotel, owner, tulisannya owner, Uthman bin Affan. Betul itu, memang betul, di Madinah. Jadi sedang ada proyek pembangunan hotel, ownernya kan ada tulisannya ya, kalau ini pembangunnya, kontraktornya siapa gitu, itu tertulis owner Uthman bin Affan. Nah, kekayaan yang dikumpulkan sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bukan untuk ditumpuk, untuk disalurkan kepada fisabilillah. Nah, inilah ya, keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya, banyak sekali ya, contoh-contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka merelakan segenap apa yang selama ini mereka miliki dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, ketika perintah hijrah untuk meninggalkan kota Mekkah menuju kota Madinah, segenap apa yang beliau miliki ditinggalkan. Sampai kemudian tiba di Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diakhwainkan, dipersaudarakan dengan salah satu seorang sahabat dari Ansor. Kemudian sahabat dari Ansor ini mengatakan, saya memiliki harta yang banyak, saya akan bagi dua, sebagian untuk engkau, diberikan kepada Abdurrahman bin Auf, sebagian tetap milik saya. Tapi apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf? Tidak. Saya tidak akan mengambil pemberian sebagian hartamu. Tapi tolong satu saja permintaan saya, tunjukkan di mana pasar. Ditunjukkan pasar, kemudian sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ini berusaha, berdagang, ya, dan akhirnya menjadi ya, saudagar juga. Ya, menjadi konglomerat lah kalau sekarang. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ya, jiwa kemandirian entrepreneur ataupun berwira swasta itu sedemikian tinggi di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah kemudian harta yang dikumpulkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu kemudian hanya untuk dirinya dan keluarganya saja? Tidak juga. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sudah menjadi bukti kekayaan yang ada di kota Mekah beliau tinggalkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak kemudian apa bahasa Jawanya itu gondeli. Gondeli itu apa? Bergantung kepada hartanya itu, tidak. Karena ada perintah hijrah, udah tinggalkan hartanya. Itu artinya dia punya harta, tapi harta itu tidak ia letakkan di hati. Sehingga hati itu tidak tergantung kepada benda, kepada harta benda. Hartanya banyak di tangannya, begitu dilepas, lepas saja. Tidak kemudian hatinya, oh sayang ya, oh ini ya, tidak. Itulah para sahabat di dalam memandang dunia. Di dalam memandang dunia. Dan sekian banyak kisah bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salafun salih, sedemikian pandai menempatkan harta benda itu sehingga bukannya dia yang diperbudak oleh harta benda, tetapi harta benda itulah yang ia kendalikan. Sehingga hidupnya tidak pernah takut fakir, tidak pernah takut miskin. Begitu juga para sahabat yang fakir, para sahabat yang miskin, tidak kemudian galau karena kefakirannya, tidak kemudian galau karena kemiskinannya. Kalau di dalam hadis ini ditunjukkan galaunya mereka karena tidak bisa beramal. Galaunya mereka karena tidak bisa beramal. Beda dengan kita. Tuh majalah, tebar majalah masih numpuk. Ya santai aja lah, kan ada petugasnya. Tidak pernah merasa galau lihat, tuh ini majalah gak dibagi-bagikan. Sini saya aja yang bagikan, saya ada waktu nih, satu hari ini. Soreang, majalah? Sudah? Oh, berarti gak pernah galau. Galau melihat tebar majalah, kok majalahnya sedikit sekali. Yang urunan siapa saja ini? Oh ternyata fulan, duh sedikit banget. Galau. Ini, galaunya itu karena sudah tumbuhkah perasaan kita? Galaunya itu karena tidak bisa melakukan satu amalan kebaikan. Maka ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kompetisi dalam tanda kutip fastabiqul khairat dengan orang-orang kaya tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah segala apa yang telah Allah jadikan bagi kalian itu bisa kalian sedekahkan? Bukankah segala sesuatu yang telah Allah jadikan untuk kalian bisa kalian sedekahkan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerinci apa itu yang telah Allah jadikan segala sesuatu itu bisa menjadi sedekah. Nabi memerinci supaya para sahabat lebih detail memahaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah, setiap zikir mengucapkan subhanallah itu bisa menjadi sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar itu bisa menjadi sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan zikir tahmidah alhamdulillah itu pun bisa menjadi sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, demikian juga tahlil mengucapkan zikir la ilaha illallah itu pun bisa menjadi sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, demikian juga memerintahkan orang berbuat kebaikan itu pun bisa menjadi sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, demikian juga mencegah orang berbuat kemungkaran itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, demikian juga bila kalian menyalurkan syahwatnya kepada yang halal itu pun sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah apabila salah satu dari kami ini menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, apakah itu juga akan mendapatkan ajr, pahala? Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih lanjut, ara'aitum law wada'aha fil haram akana 'alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian jika salah satu dari kalian menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, apakah itu akan mendatangkan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan retoris. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fakadzalika idza wada'aha fil halal." Demikian juga apabila kalian menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka bagi dia dapat pahala. Ini ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian para sahabat yang fakir mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena para sahabat sudah melihat nih orang-orang kaya mendermakan hartanya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka wawasan yang namanya sedekah bukan cuma sekedar harta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memerinci, bukankah berzikir, mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dan seterusnya, itu merupakan bentuk amalan yang bisa dijadikan sebagai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi membimbing para sahabat untuk tetap memiliki semangat beramal. Karena apa? Karena kalau dipatok sedekah itu harus harta, sahabat putus asa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka lebar-lebar maksud namanya sedekah itu ini bisa. Ini faedah kita ya, mendidik anak-anak juga seperti itu. Jangan, dah kamu ini aja. Harus dibuka. Nak, kalau kamu mukul temanmu, sekarang kamu pukul sama Abi, sakit enggak? Sakit. Dibuka wawasannya. Dibuka wawasannya. Kalau menganiaya orang, mendolimi orang, orang yang didolimi itu sakit. Mau bukti? Sini, Abah pukul kamu. Mau enggak? Jangan bahas sakit. Nah, makanya jangan suka mukuli temenmu. Kan itu bentuk. Ya, bentuk apa? Ya, bentuk pembuktian. Supaya apa? Supaya akalnya terbuka. Sama seperti ini. Bukankah kalau syahwat itu disalurkan kepada yang haram, itu akan mendapatkan dosa? Demikian juga kalau disalurkan kepada yang halal, akan dapat pahala. Banyak sekali faedah dalam hal masalah tarbiyah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fi hadzal hadithi bayanu kathrati turuqil khair. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadis ini menjelaskan kathrati turuqil khair, betapa banyak jalan-jalan kebaikan itu. Jalan-jalan untuk berbuat kebaikan itu banyak. Qala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi likulli ahadin yuridul khair al-ghani wal faqir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan-jalan kebaikan itu likulli ahadin, bagi setiap orang yang apa? Bagi setiap orang yang apa? Yuridul khair, bagi setiap orang yang ingin berbuat kebaikan. Kalau enggak punya niat kebaikan, walaupun ditunjukin ini, ya tetap aja. Dasarnya memang malas. Kan begitu. Tapi bagi orang yang menginginkan kebaikan, diberi jalan ini loh. Oh iya ya. Ini loh, oh iya ya. Oh ini loh, iya. Dia akan terbangkitkan, terinspirasi. Kalau tidak terinspirasi, minimalnya dia sudah diberi arahan, harus dikerjakan ini. Ya. Kan orang ini macam-macam ya, manusia itu kan macam-macam. Ya. Ada yang ya apa tipenya operator, pelaksana lapangan. Ya. Jadi langsung to the point, kerjakan ini. Nah, bisanya kerjakan ini. Ya. Kan ada yang tipe seperti itu. Ada yang tanpa disuruh kerjakan ini, dia sudah kreatif. Ya. Kan begitu. Macam-macam orang ini. Ya. Tipe manusia itu macam-macam. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan jalan-jalan kebaikan bagi setiap orang yang memang menginginkan al-khair, kebaikan. Al-ghani wal-faqir, baik itu dia orang kaya maupun dia orang fakir. Ya. Jadi masalah kekayaan itu bukan menjadi faktor penghalang orang untuk berbuat kebaikan, bukan. Ya. Kenapa? Walaupun dia fakir, ya, kalau semangat untuk berbuat kebaikannya besar, kemudian ditunjukkan ini ada jalan, ya, untuk meraih kebaikan, dia akan lakukan itu. Walaupun dia dalam kondisi fakir. Jadi bukan karena masalah dia punya harta atau tidak punya harta. Maka Nabi SAW memberikan penjelasan ya seperti tadi. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW di sini disebutkan, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Ay, mimma zada an hajatihim. Yaitu dari harta-harta atau dari kelebihan harta-harta ya, yang mereka miliki. An hajatihim, lebih dari kebutuhan mereka. Wahadihi fadilatun yatamayyazu bihal agniya'u anil fuqara. Dan ini adalah fadilah, keutamaan yang membedakan ya, antara orang kaya dan orang fakir. Qala wa hadza fihi dalilun ala anna al-aghnia yustahabbu lahum ayunfiqu min amwalihim wa yuwassi'u 'ala an-nas bima wassa'a Allahu 'alaihim. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pula menjadi dalil. Sesungguhnya bagi orang-orang yang kaya, yustahabbu lahum, disukai bagi mereka, ayyunfiqu min amwalihim, untuk menginfakkan harta-harta mereka. Wa yuwassi'u 'alan nas, dan memberikan kelonggaran, menolong manusia sehingga mereka tidak mengalami kesempitan hidup. Bima wassa'allahu alaihim, sebagaimana Allah telah melonggarkan, meluaskan, melapangkan atas orang-orang kaya itu. Dengan apa? Dengan dalam bentuk karunia, ya, kepemilikan harta benda. Ya. Kama qala ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaik kepada dirimu. Ya. Yakni ahsin ilan nas, maksudnya adalah ayat tadi, berbuat baiklah kepada orang lain, bisadaqat, dengan cara bersedekah, kama ahsanallahu ilaika bilmal, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberikan harta benda. Ini diantara faedah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi. Terkandung dalil peringatan bagi kita untuk bersedekah. Sebagaimana bersedekah itu yaitu memberi kepada al-faqir, al-fuqara, wal-masakin, melapangkan kehidupan mereka, menjadikan mereka hidupnya tidak kesusahan lagi, dibantu, sebagaimana orang-orang kaya itu telah diberi harta oleh, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk harta. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang kaya. Sehingga apa? Sehingga di dalam konsep Islam ada mekanisme pendistribusian harta kekayaan. Kalau orang-orang komunis tadi, orang miskinnya ini diprovokasi untuk apa? Merebut secara paksa harta kalangan borjuis. Proletarnya ini terus diaduk-aduk perasaannya, terus dibangkitkan kecemburuannya, untuk kemudian melakukan bentuk perampasan-perampasan atau dengan cara apapun mereka, sehingga harta-harta kaum borjuis ini bisa dirampas oleh, bisa dimiliki oleh mereka. Kan begitu. Maka orang komunis itu sangat benci sekali kepada amil zakat. Itu amil zakat itu pada zaman komunis dulu termasuk di, masuk dalam kategori 7 setan besar. Amil zakat. Kenapa amil zakat termasuk dalam termasuk setan besar ini? Karena dari amil zakat itulah harta itu didistribusikan kepada fakir miskin. Dan ini sama sekali akan menutup peluang komunisme menggarap orang-orang miskin. Maka komunisme sangat benci sekali dengan amil zakat. Baru amilnya, belum zakatnya. Itu komunis seperti itu. Nah, kemudian dalam Islam, karena orang-orang kaya itu dengan ayat tadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dengan ayat itu mengandung bagaimana mendistribusikan harta. Bahasa sekarang ini berbagi, kan begitu. Berbagi. Sebagaimana Allah telah membagi harta kekayaan itu kepada kalian, wahai orang-orang yang kaya, wahai agnia. Disinilah konsepsi Islam yang berbeda dengan konsepsi komunis. Atau konsepsi yang berbeda dengan konsepsi yang berlawanan komunis. Konsepsi kapitalisme. Kalau kapitalisme, kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dan harta itu tidak didistribusikan. Sedot seluruh harta kekayaannya, yang buruh ya tetap jadi buruh. Yang miskin ya tetap jadi miskin. Nah, kapitalisme. Dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Bahasa sekarang korporasi. Ya, kalau sudah masuk korporasi, nah itu bakal akan ada ya, seperti lintah nyedot darah. Ini yang sekarang jadi pergulatan ya, di dunia nyata, bukan dunia maya. Dunia mata itu ketika korporasi sudah masuk ke birokrasi-birokrasi. Sehingga apa? Sehingga birokrasi dikuasai oleh korporasi. Bangun di sana. Sana wilayah penyerapan air. Bangun. Berapa? Nih. Kan gitu, korporasi. Itu wilayah penyerapan air. Nanti kalau dibangun ya, apartemen, dibangun hotel, masyarakat nggak kebagian air, sedot semua airnya. Sudah bangun. Nih. Ya. Mulutnya amplop semua sini. Korporasi. Ini kapitalisme. Sehingga orang-orang yang tidak mampu, al-fuqara wal masakin, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena birokrasinya sudah dikuasai korporasi. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, yang terbaik adalah mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan demo. Ya kan? Demo bukan jalan keluar. Ya. Nah. Maka, sebagaimana disebutkan tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, adalah, yakni ahsin ilan nas bis sadaqat, kama ahsanallahu ilaik bil mal. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam surat Al-Baqarah 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Infak. Nafkahkan. Banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan semangat, dorongan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Di antaranya dalam hal ini adalah berbuat kebaikan dengan harta kekayaan yang kita miliki. Sehingga apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana baik yang kaya maupun yang masakin atau yang fuqara itu tidak ada hambatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kenapa itu? Kemudian faedah lainnya disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Lidzalika syakal fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza." Karena itulah al-fuqara' mengadukan kepada al-fuqara dari kalangan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengadukan perkara tersebut dan kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa hadza fihi dalilun ala annal muslim yang bagi ayyahrisu ala fi'lil khair. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung dalil sesungguhnya seorang muslim yang bagi ayah risa ala fi'lil khair, hendaklah bersemangat ala fi'lil khair, untuk mengerjakan kebaikan. Dalilnya yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis Abi Dzar. Dari mana kita mengetahui bahwasanya seorang muslim itu seyogianya tetap memupuk semangat untuk berbuat kebaikan dari apa yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat yang fuqara. Walaupun mereka itu fakir, tapi mereka ingin berbuat kebaikan. Ingin berbuat kebaikan di tengah kefakiran mereka. Ingin berbuat kebaikan sementara kondisi mereka dalam keadaan fakir. Luar biasa. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita melihat kefakiran itu bukan menjadi sekat penghalang untuk kemudian berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Qala wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Dan menjadi dalil pula di sini, di dalam hadis Abu Dzar ini radhiyallahu anhu, menjadi dalil ayyandama, adanya penyesalan. Kan para sahabat menyesal ya. Kok mereka mereka bisa sholat, kami juga sholat. Mereka bisa puasa, kami bisa puasa. Mereka sedekah, lah kami gak bisa berbuat seperti mereka. Ada tumbuh penyesalan. Tumbuh menyesal, kok kami gak bisa berbuat seperti mereka. Kami tidak bisa meraih pahala sebagaimana orang kaya itu meraih pahala dengan hartanya. Wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Tumbuh penyesalan ketika tidak bisa melakukan kebaikan. Ada enggak ini pada diri kita? Tumbuh tidak ini jiwa, spirit seperti sahabat, para sahabat, sebagian para sahabat yang fuqara ini. Ada tidak ini pada diri kita? Menyesal kalau tidak bisa berbuat kebaikan. Ayo kita ramai-ramai kerja bakti. Di mana? Itu loh, masjid kita, Ali bin Abi Thalib. Meskipun saya belum lihat. Ah, sudah banyak yang kerja bakti. Kita santai aja lah. Nah, kan tidak ada rasa penyesalan. Tidak ada rasa penyesalan. Para sahabat ketika melihat orang kaya itu bersedekah, timbul penyesalan. Kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mereka bisa sholat, meraih pahala sholat seperti kami meraih pahala sholat. Mereka bisa meraih pahala puasa seperti kami meraih pahala puasa. Mereka bersedekah, kami tak bisa apa-apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau tidak bisa dengan harta, ya dengan tahlil, dengan takbir, dengan tahmi, dengan itu kan begitu. Kita terjemahkan saja, ya itu pembangunan Masjid Ali bin Abi Thalib. Oh, ada yang harta, ada yang, ya Ustaz Abu Yasir, saya enggak punya harta nih. Ya sudah, kamu kerja bakti, kan punya tenaga. Ya kerja bakti, nah itu ada penyesalan. Kan begitu. Kalau kita mau menerjemahkan dengan situasi yang sedang berkembang di kota Kembang Bandung ya. Masih kota Kembang. Bandung itu masih kota Kembang. Nah, jadi ada rasa menyesal idza lam yatamakkan min fi'lil khair, ketika tidak ada kemungkinan untuk bisa berbuat kebaikan. Rasa menyesal itu ada. Duh, yang lain bisa kerja bakti ya. Ya, cuma saya enggak bisa ini. Kenapa? Harus nunggu ibu di rumah sakit. Nah, ada penyesalan. Ya. Telepon. Akhi Afan, ya anak enggak bisa ikut kerja bakti. Sebetulnya anak pengen banget ini. Anak ingin sekali sebetulnya kerja bakti. Tapi qadarullah ini saya harus nunggu ibu di rumah sakit. Oh ya sudah. Ya. Memiliki uzur tetapi ada penyesalan. Sebagaimana para sahabat sebenarnya kan uzur, dia enggak punya harta, enggak perlu sedekah, enggak punya harta. Tapi timbul rasa penyesalan untuk kenapa tidak bisa berbuat kebaikan. Qala fa innahu yujaru ala nadamihi, karena di balik penyesalan itu sebenarnya ada ajr, pahala. Orang yang menyesal tidak bisa berbuat baik, tidak bisa melakukan kebaikan, itu sebenarnya di balik penyesalannya ada pahala. Kalladhi yaral ghan qala kalladhi yaral ghaniya yatasaddaqu wa yatamanna ay yakuna indahum malun wa yatasaddaqu mithlah, seperti seseorang yang melihat orang kaya bersedekah. Wa yatamanna, kemudian dia berangan-angan, punya cita-cita. Cita-citanya apa? Ayyakuna indahum malun, seandainya dia memiliki harta seperti orang kaya itu. Wa yatasaddaqu mithlah, dia akan bersedekah seperti orang kaya itu. Artinya apa? Dia punya harta tidak? Tidak punya. Tapi dia bercita-cita, berangan-angan. Angan-angan tapi ini cita-cita. Udah punya niat. Seandainya saya punya harta seperti dia, saya juga maulah bersedekah. Sama seperti tadi, andai saya tidak menjaga ibu saya di rumah sakit, saya akan kerja bakti. Kita mana? Dia bercita-cita, dia berharap. Qala wa qad jaa fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, sebagaimana dijelaskan di dalam hadith nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul hadhil ummati mathalul arba'atin nafar, perumpamaan umat ini seperti empat golongan orang. Di dalam nukilan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ini disebutkan dua saja, dua golongan orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang yang Allah karuniai dia harta dan ilmu. Fa huwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi. Kemudian ia beramal dengan ilmunya dan ia berinfak dengan hartanya. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan, dan seseorang yang Allah karuniai dia ilmu, wa lam yu'tihi malan, tetapi Allah tidak memberikan kepada dia harta, hanya ilmu saja. Ini macam orang yang kedua, hanya diberi ilmu saja, tidak diberi harta. Kalau yang pertama tadi diberi ilmu dan harta, ilmunya diamalkan, hartanya disedekahkan, diinfakkan. Kalau yang kedua hanya diberi ilmu, ilmunya diamalkan tapi tidak punya harta, tidak dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yaqul, kemudian orang yang kedua ini yang hanya diberi ilmu tapi tidak diberi harta, ia menyatakan, "Lau kana li mithlu ma li hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'malu." Seandainya saya diberi harta seperti dia, kata orang yang diberi ilmu ini, seandainya saya diberi harta juga seperti dia, maka saya akan berbuat seperti dia. Artinya menginfakkan hartanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuma fil ajri sawaun, maka keduanya dapat ajar sama. Hadis akhrajahu Ibnu Majah wa Ahmad dan yang lainnya. Menyesalnya saja dapat pahala. Tapi sayang ini zaman sekarang sedikit sekali orang yang menyesal ketika tidak bisa beramal soleh. Nah, kenapa demikian? Karena seseorang yang menyesal itu setidaknya dia memiliki sikap empati, kan gitu. Ada rasa kesetiakawanan, ada rasa solidaritas, kan begitu. Ada niat untuk berbuat baik. Ada rasa kepedulian, kan begitu sebenarnya. Kalau kita mau kerik lagi, kita kuliti lagi, di balik penyesalan itu kan sebenarnya dia memiliki rasa empati, rasa kepedulian, rasa solidaritas, ya, memiliki niat, azam, ingin berbuat kebaikan, kan begitu. Berbeda dengan orang yang sama sekali tidak ada penyesalan. Yang lain berbuat amal soleh, ya ini sih santai saja. Ya, lewat juga, assalamualaikum. Nah, afwan ahi, ya. Sementara yang lain masih belepotan lumpur. Tahu belepotan ya? Bandung belepotan. Nah, karena apa? Tidak ada kepedulian, tidak ada empati, tidak ada solidaritas. Ya. Jiwa ta'awun juga mungkin kurang. Na'udzubillah kita. Disinilah letak, ya, kenapa seseorang ini, ya, seorang muslim, hendaknya ia bersemangat mengerjakan kebaikan, dan ketika ia tidak mungkin untuk bisa melaksanakannya, ia tumbuh perasaan menyesal. Ya, ya, perasaan menyesal, perasaan ingin berbuat kebaikan. Nah, ini semua karena apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, wa hadza ala niyyatihi at-thayyibah. Orang tersebut mendapatkan pahala karena niatnya sudah baik. Ya. Karena niatnya sudah baik. Ya. Dia hanya punya ilmu tapi tidak punya harta. Kemudian dia berangan-angan, bercita-cita, seandainya dia punya harta juga dia akan lakukan seperti orang yang berbuat seperti orang yang sudah dikaruniai ilmu dan harta. Nah, karena dia sudah ala niyatihi at-thayyibah, niatnya sudah bagus. Ya, baru niat itu. Masya Allah. Ya, untuk meraih kebaikan itu sedemikian luas. Ya, ini bukti bahwasanya Allah ini rahmah. Ya, benar-benar penuh kasih sayang kepada hambanya. Baru niat saja, niat baik saja, Allah sudah menggelontorkan pahala. Gitu. Nah, tapi jangan dijadikan alasan, yang penting niat sajalah. Kan kemarin pelajarannya yang penting niat. Gitu. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya. Maka ikhwafiddin azakumullah, sampai jam berapa? Ini sudah 10 menit lagi. Kita istirahat aja. Ba'da duhur ada lagi? Taib ikhwafiddin a'azakumullah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan bahwasannya. Ya, inti pembahasan kita, sekali lagi saya ingin simpulkan, bahwasanya inti pembahasan kita bukan lantas menjadi justifikasi, ya, melegalkan, ya sudah kita jadi orang fakir saja, bukan. Tetapi ya, kajian kita ini adalah untuk membuka, ya, pemahaman bahwasannya orang yang fakir bisa berbuat banyak. Orang yang fakir bisa melakukan amalan-amalan kebaikan yang banyak. Ya, berdasarkan apa yang disebutkan di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan kefakiran bukan merupakan pintu yang menutup seseorang untuk bisa berbuat kebaikan. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW bukan menjadi umat yang fatalistik, menyerah dengan keadaan, atau pasrah. Ya, pasrah dalam tanda kutip, ya, bukan pengertian yang benar, pasrah menyerah begitu saja, bukan. Ya, tetapi tawakal kita, pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi dengan upaya, diiringi dengan ikhtiar, diiringi dengan usaha. Dan usaha ini adalah bentuk, ya, semangat kita, ya, untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat dari Abi Hurairah, riwayat Muslim, ikhris ala ma yanfa'uk. Ikhris, bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uk, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Wala ta'jaz, dan jangan ihris ala ma yanfa'uka fasta'in billah, wala ta'jaz, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan kemudian merasa lemah. Dari hadis Nabi SAW ini menunjukkan semangat harus terus dipupuk, semangat berbuat kebaikan harus terus dipupuk. Apa itu kebaikan-kebaikan? Kebaikan-kebaikan yang tentunya sesuai dengan koridor syariat. Ya, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Fasta'in billah, kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya. Makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu da'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan da'if, lemah. Artinya kita memiliki keterbatasan yang banyak. Kekurangan pada diri kita ini banyak. Maka apa? Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk hati kita ini, diri kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bergantung kepada kekuatan kita. Kekuatan kita ini lemah, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jaz, dan jangan kemudian merasa lemah. Ini sikap muslim. Ya. Mau dagang, lu gak punya modal, lemah. Loh, memangnya kalau dagang harus ada modal. Modal kan tidak mesti harus dengan bentuknya uang. Modal itu bisa kepercayaan. Modal, kalau kepercayaan ini terus dijaga, ya. Ya. Luar biasa. Ya. Modalnya banyak tapi tidak dipercaya, ya sama saja. Ya. Tapi tidak punya modal, tapi dipercaya, insya Allah akan punya modal yang besar. Karena kepercayaan ini adalah merupakan salah satu modal. Demikian juga dalam dunia pendidikan. Kepercayaan. Wah, kenapa ini? Ya, Fulan kok enggak mau dikesinikan? Masalahnya kepercayaan. Maka bangun kepercayaan ini setahap demi setahap, sehingga orang ini benar-benar mempercayai apa yang kita dakwahkan. Mempercayai apa yang kita dakwahkan. Artinya apa? Kita harus jujur, kita harus ya, berbuat kebaikan, dan seterusnya, sebagaimana diatur di dalam syariat. Demikian mudah-mudahan ya, bermanfaat. Ya. Kita istirahat terlebih dahulu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.